cahayamu bagai santa, doaku kau sejahtera. Biar warna kubah-kubahmu kian pudar, untukmu setanggi ini ku bakar. Cahayamu sediakala aku rindukan sah kebangkitan. Babila nurani bersulamkan pikiran segaring dan bersatu. Lapas minat bertemu. Cahayamu tiada cara. Fakirmu Andalusia, oh, izinkanlah aku mengalami drama asyikmu, oh, ku dipinjamkan kamus dan gazalmu jadi azimat. Supaya dapat aku dari mana.